Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syedaralun, berita sore edisi hari ini, Kamis 10 November 2022, dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. 5 penambang emas ilegal ditangkap polisi di Aceh Barat. Jalan Banda Aceh Medan di Simpang 4 Sago Birun sering tergenang. Memasuki pekan kedua, banjir di Aceh Tamiang belum surut. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, personil Polres Aceh Barat Kamis 10 November dini hari menangkap 5 orang pelaku tambang emas ilegal atau illegal mining di lokasi penambangan kawasan Desa Lebu Betung, Kecamatan Sungai Mas. Penangkapan yang dilakukan Kasatreskrim bersama unit 4 Tipiter dan unit Jatandra Satreskrim Polres Aceh Barat telah melakukan penindakan berupa penangkapan bersama dengan sejumlah barang bukti. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso melalui Kasatreskrim AKP Rizky Adrian kepada wartawan Kamis 11 November mengatakan, selain 5 orang yang ditangkap tersebut, pihaknya juga mengamankan 1 unit alat berat eskavator, 2 indang alat pendulang emas, 3 lembar ambal penyaring emas serta BBM minyak jenis solar sebanyak 450 liter. Sedaralun, Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Simpang 4 Gampung Sago, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Birin, sering tergenang ketika hujan sehingga sangat mengganggu lalu lintas. Genangan air ini terjadi karena belum ada saluran di lokasi itu. Untuk mengatasi keluhan ini, sejumlah petugas PPK 13 Birin, Loksmawe, datang ke lokasi ini melakukan penanganan sementara. Penanganan sementara genangan air dilakukan dengan membuka aliran air ke tempat lebih rendah di sekitar lokasi untuk mengatasi luapan air ke jalan raya yang dapat membahayakan pelintas. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 13 Provinsi Aceh, Judvera Diana STMT, mengatakan keluhan menyangkut genangan air meluap dari parit ke badan jalan disebabkan belum ada saluran sambungan dan langsung mengarah ke jalan raya itu sudah ditangani. Selain penanganan, juga melihat kondisi di lokasi guna mengetahui jalur aliran air untuk dapat dialirkan ke saluran lain di sekitarnya sementara waktu. Sudarlun, sebanyak 17 kampung di Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir akibat banjir yang sudah memasuki pekan kedua pada hari ini, Kamis 10 November. Dari data yang disampaikan posko siaga banjir Pemkab Tamiang, kampung yang terisolir ini terletak di 2 kecamatan yakni Bendahara 11 kampung dan Kecamatan Kejuruan Muda 6 kampung. Juru bicara Pemkab Aceh Tamiang Agus Liana Devita mengungkapkan secara keseluruhan banjir di hari ke-11 masih terbilang parah karena ada 167 kampung yang terimbas di mana 67 kampung masih dalam status terendam banjir. Devi mengatakan kampung yang terkena banjir itu 167 dan 67 kampung diantaranya status terendam. Dari data terbaru masih ada 4.139 keluarga yang bertahan di pengungsian. Pemkab Tamiang sendiri telah mendirikan 123 dapur umum. Sebelumnya Bupati Tamiang Mursil mengingatkan seluruh camat untuk mengontrol daerah masing-masing termasuk kondisi warganya. Sedaralun, Polres Aceh Selatan telah merampungkan berkas perkara tindak pidana kasus korupsi dana desa Lok Raya, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, tahun anggaran 2019 dan 2020. Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru SIK mengatakan, semua berkas dan barang bukti kasus korupsi dana desa Lok Raya yang menjerat kepala desa berinisial MM 47 tahun dan bendahara SM 31 tahun tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Sebelumnya, pada sekitar bulan November tahun 2021, untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat Unit LDIK 3 Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Aceh Selatan melakukan penyelidikan terkait penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa Lukraya Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, tahun anggaran 2019 dan 2020. Dari hasil penyelidikan selama 7 bulan, tim penyidik menemukan dan menyimpulkan peristiwa pidana korupsi berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, bukti dokumen, keterangan ahli teknis dan auditor serta hasil observasi di lapangan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kegiatan dana desa Lukraya ditemukan adanya tindak pidana. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil penyidikan benar telah terjadi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada pengelolaan dana desa Lukraya tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh oknum kepala desa berinisial MM 47 tahun dan bendahara desa Lukraya berinisial SM. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat segera mendatangi fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan vaksin booster. Pasalnya vaksin dosis ketiga booster tersebut mengurangi risiko kesakitan dan kematian akibat COVID-19, terutama di kelompok lansia. Data yang ada saat ini, kelompok lanjut usia memiliki faktor risiko jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Budi mengatakan vaksin booster diperlukan lantaran mayoritas pasien COVID-19 yang mengalami kondisi berat hingga kritis di rumah sakit dan pasien yang meninggal belum mendapatkan vaksin dosis lengkap. Tercatat dari 4 Oktober hingga 8 November, sebanyak 27.081 pasien konfirmasi positif COVID-19 mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari jumlah ini hampir separuh atau 10.639 pasien memiliki gejala sedang, berat hingga kritis, di mana 74% diantaranya belum mendapatkan vaksin booster COVID-19. Budi mengungkapkan capaian vaksinasi lansia masih belum memenuhi target meskipun capaian vaksin dosis lengkap pada level nasional cukup mengembirakan. Saudara, China melaporkan 9.005 infeksi baru COVID-19 pada 9 November, di mana 1.185 di antaranya bergejala dan 7.820 tidak menunjukkan gejala. Hal ini dikonfirmasi Komisi Kesehatan Nasional pada Kamis 10 November 2022, dilansir dari Reuters. Kasus baru ini dibandingkan dengan 8.335 kasus baru sehari sebelumnya, 1.346 bergejala dan 6.989 infeksi tanpa gejala yang dihitung secara terpisah oleh China. Ibu kota China, Beijing, melaporkan 34 kasus bergejala dan 61 tanpa gejala dibandingkan dengan 32 kasus bergejala dan 48 tanpa gejala pada hari sebelumnya, menurut data pemerintah setempat. Pusat Teknologi Selatan Shenzhen melaporkan 2 infeksi COVID-19 yang ditularkan secara lokal dibandingkan 3 hari sebelumnya. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini Kamis, 10 November 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedara Lun, wassalam.